أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى قرأنا هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت أولاهم لأخراهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها. الإمام الصادق رحمه الله معتقل الله سبحانه وتعالى mengkhabarkan siksaan terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Falam yu'min biha, dan tidak mau beriman dengannya. Ma'anna ayatun bayyinat, padahal yang demikian adalah ayat yang jelas. Wastakbaru anha, dan dia pun sombong. Falam yanqad ahkamiha, tidak mau tunduk terhadap ketentuan Allah. Bal kadzdzaba wa tawalla, bahkan dia mendustakan dan berpaling. Annahum aisyuna min kulli khair, bahwasanya mereka berputus asa dari segala jenis bentuk kebaikan. Wala tufattahu abwaabus samaa', sehingga tidak akan dibukakan pintu langit. Li arwahihim, untuk apa? Untuk arwah-arwah mereka. Idza matu wa sa'adat turidul 'uruj ila Allah. Ketika mereka mati dan ingin naik menuju Allah, maka tidak akan dibukakan pintu langit sedikit pun. Fatasta'zin fala yu'adzan laha, fala yu'adzan laha, meminta izin untuk naik ke langit, maka tidak akan diizinkan oleh Allah. Sama lam tas'ud fi dunya ila al-iman wa ma'rifati wa mahabbati. Kenapa demikian? Karena selama di dunia saja dia tidak mau naik kepada keimanan pada Allah, ma'rifatullah, mahabbatullah. Kadzalika la tas'ud ba'dal maut, demikian pula roh-roh yang seperti ini tidak akan naik setelah kematian. Innal jazaa'a min jinsil 'amal, karena balasan itu sesuai dengan amalannya. Wa mafhumul ayah, pemahaman ayat yang diambil dari sini, an arwahal mu'min al munqadin li amrillah al musaddiqina bi ayati, bahwasanya arwah-arwah orang yang beriman yang tunduk patuh kepada perintah Allah, yang jujur terhadap ayat-ayat Allah, tufattahu laha abwaabus samaa', maka akan dibukakan pintu langit. Tata'arud ila Allah, sampai naik kepada Allah azza wa jalla. Watasil la haitsu arada Allah min al-'alam al-'ulawi, dan menuju Allah sesuai dengan kehendak Allah, menuju langit atau alam yang paling atas. وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة berbuani dan bisa membanggakan, membanggakan karena kedekatan arwah tersebut kepada Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Qalu an ahli an-nar, maka Allah berfirman tentang penghuni api neraka. Wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Maka mereka-mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga sampai apa? Yalijal jamal, unta masuk ke dalam lubang jarum. والبعير المعروف يسمي الخياط حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في خرق الإبرة. ما كان بيسع أنت masuk lubang nah jarum tidak akan bisa. Hewan yang besar, lubangnya kecil banget, sangat-sangat kecil. Alladzi wa min adyaqil asya' wa hadha min bab ta'liq asy-syai' ila al-muhal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ta'liq asy-syai' ila al-muhal, menggantungkan suatu perkara kepada hal-hal yang mustahil. Maknanya itu mustahil, enggak mungkin. Fakama anna muhalun duhul jamal fi samil khiyat. Hal ini sebagaimana nah unta itu tidak akan bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kadzalika al-mukadzibuna bi ayatillah muhalun duhul jannah. Demikian pula orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah mustahil akan masuk surga. Mustahil, muhal, mustahil, enggak mungkin. Qala ta'ala innahu may yushrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Yang demikian, siapapun di antara mereka yang melakukan kesyirikan pada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa qala huna, dan dikatakan di sini, wa kadzalika nazil mujrimin. Demikianlah kami mengganjar, membalas bagi mereka orang-orang yang jahat. Mujrim itu jahat. Alladzina kathara ijrahum wa ishtadda tughyanuhum. Kejahatannya banyak. Sudah jahat ditambah tughyan. Nah, kejahatan berlapis kejahatan. Semakin keras permusuhannya terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Islam dan kaum muslimin. Terlebih semakin keras permusuhannya terhadap para ulama. Lahum min jahannama mihadun ay firash min tahtihim. Mereka diberikan kasur. Kasur enak enggak? Enak, tapi bukan kasur empuk, kasur dari api neraka. Bukan kasur-kasur yang empuk buat tidur, bukan, ini kasur dari api neraka. Di bawahnya sudah disiapkan dari api yang menyala. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka juga ada api neraka yang menyala. Naungan azab atas dan bawahnya, na'udzubillah. Nasallahu al-afu wal-afiyah wassalamah. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Karena ini mengerikan. Wa kadzalika nazil zalimin, demikianlah kami membalas, mengganjar orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah syirik billah. Menzalimi dirinya dengan kesyirikan, jazaan wa wifaqa, balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Sedikit pun. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.